Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyir at-talabah at-takhassus au tarbiyat al-muallimin ya ra'akumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla Jalaluh untuk melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Mustalahul Hadith. Pada pertemuan terakhir ayuhat talabah, kita telah menyelesaikan poin yang disampaikan oleh Al-Allamah alaihi rahmatullah terkait dengan khabarul ahad yang terkandung padanya dua faedah. Yang pertama, ketika khabarul ahad tersebut bisa mendatangkan adzan, kecuali ad-dhaif ya, telah kita bahas. Ya, ini masyhur, begitu pula al-aziz, begitu pula al-gharib. Maka ada ihtimal di sana, ada adzan bahwa hadis tersebut qalahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada adzan, ada ihtimal. Kemudian yang kedua, apabila bentuk dari khabarul ahad tersebut adalah khabar, maka wajib untuk kita tasdik. Dan apabila khabar ahad tersebut bentuknya adalah amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita tatbik. Ini dua pelajaran yang telah kita ambil pada pertemuan yang terakhir. Begitu pula syarat-syarat dari sebuah hadis dhaif apabila akan diamalkan oleh seorang muslim, maka tidak mutlak kita diperbolehkan untuk beramal dengan ahadith da'ifah. Akan tetapi para ulama al-muhadithun meletakkan paling tidaknya tiga syarat sebelum kita beramal dengan hadith-hadith da'ifah tersebut, terkhusus pada bab at-targhib wa-tarhib atau yang dikenal dengan fadail al-a'mal. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, syarhu ta'rifi sahihi li dhatihi, syarah dari ta'rif, dari definisi hadis sahih li dhatihi. Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, sabaqa anna sahiha li dhatihi ma rawahu adlun tamud dhabti bi sanadin muttasilin wa salima minasyudhuri wal illatil qadihah. Sebuah ta'rif yang sudah antum ketahui tanpa perlu kita terjemahkan lagi. Kemudian beliau masuk kepada syarahnya satu persatu. Fal adalatu istiqamatud dini wal muru'ah. Ketika agama dari perawi tersebut mustaqim, begitu pula harga dirinya, muru'ahnya terjaga. Tidak dikenal sebagai seorang yang fajir, tidak dikenal sebagai seorang yang fasik, tidak dikenal sebagai seorang kadzab, tidak pula dikenal sebagai muttahamun bil kadzib. Maka ini makna dari al-adalah. Dan sudah secara globalnya kita sebutkan ketika kita menyebutkan syarah dari sahih li dzatihi pada pertemuan-pertemuan yang ada. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah, fastiqamatud din. Makna dari istiqamatud din, ada'ul wajibat wajtinabu ma yujabul fisq minal muharramat. Istiqamatud din maksudnya adalah ketika dia mengada, ketika dia menunaikan al-wajibat, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Wajtinab ma yujabul fisqu minal muharramat, dalam keadaan dia pun menjauhi kefasikan-kefasikan dari bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menjadikan dia seorang yang fasik, apa yang bisa menjadikan dia seorang yang fajir, dari keharaman-keharaman tersebut dia jauhkan. Dia jaga dirinya dari itu semua. Maka ini makna dari istiqamatu ad-din. Wa istiqamatul muru'ah, adapun harga diri yang terjaga, muru'ahnya yang baik, maknanya adalah ayyaf ala ma yahmaduhun nas alaihi, ketika dia mengerjakan sesuatu yang manusia bisa menyenangi, manusia bisa ridha, manusia bisa memuji apa yang dia lakukan tersebut. Minal adabi wal akhlak, apakah itu adab, adab islami ataukah budi pekerti yang luhur. Jadi apa yang dimaksudkan dengan muru'ah di sini adalah apa yang diterima oleh manusia secara umum, seperti misalkan sifat as-sidqu, seperti misalkan sifat al-amanah. Maka semua muslimin, semua hamba Allah Jalla wa'ala, bahkan kuffaruhum juga menyukai orang-orang yang amanah, menyukai orang-orang yang jujur, menyukai orang-orang yang adil. Maka ketika sifat-sifat tersebut dia usahakan ada pada dirinya, maka inilah maksud dari al-muru'ah yang dia jaga. Wa yatruku ma yadhummuhun nas alaihi min dhalik, dan dia meninggalkan sifat-sifat yang dicela oleh manusia secara umum. Dia tinggalkan sifat khianat, dia tinggalkan sifat al-kadzib dan yang seterusnya. Jadi apa yang dicela di tengah-tengah manusia, maka dia tinggalkan. Apa yang disenangi oleh manusia dia lakukan. Ini maknanya dari istiqamatul muru'ah. Wa tu'rafu adalatul rawi bil istifadati kal a'immatil mashhurin Malik wa Ahmad wal Bukhari wa nahwuhum. Dan adalah turawi, adilnya seorang perawi, kedudukan seorang perawi yang bisa diterima khabarnya, apalagi hadisnya dijadikan sebagai hadis yang sahihun lidatihi, ini bisa diketahui dengan istifadah. Apa makna dari istifadah? Istifadah adalah dari sesuatu hal yang masyhur, satu hal yang dikenal. Oh, memang perawi tersebut adalah perawi yang dikenal dengan kealimannya, dikenal dengan keimamannya, dikenal dengan kejujurannya dan yang seterusnya. Jadi sudah ma'ruf, sudah masyhur bahwa a'immah tersebut adalah orang-orang yang adalah turawi. Intashar, intashar khabaru thiqah, intashar imamatu ar-rawi. Ini makna dari al-istifadah. Jadi al-istifadah itu makna secara lugawinya adalah a'intashara. Disebutkan istifadah al-khabar, intashar. Istifadah al-qawmu fil hadith, tawassa'u. Itu makna dari istifadah. Jadi sudah masyhur khabar-khabar tentang kealiman, keimaman, kejujuran, keadilan para perawi tersebut. Disebutkan contohnya oleh beliau di sini, yang pertama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang semisal mereka, tanpa perlu lagi kita cari di takrib, tanpa perlu lagi kita cari pada kutubut terjemah tentang keadaan perawi-perawi tersebut. Bagaimana keadaan Imam Bukhari? Enggak perlu lagi, sudah ma'ruf. Istafadhal khabar, intasyara al-khabar bi imamatihi alaihi rahmatullah. Ini cara yang pertama, bil istifadah. Jadi tu'rafu adalatul rawi, yang pertama bil istifadah. Yang kedua, wa bin nassi 'alaiha mimman yu'tabaru qawluhu fi dhalik. Cara yang kedua adalah hukum i'a'immah yang memang dikenal ucapannya yang memang bisa dijadikan sebagai acuan ucapan-ucapan mereka, hukum-hukum mereka terhadap seorang perawi. Misalkan ma'ruf, apabila seorang sudah diberikan tazkiyah oleh Yahya ibn Ma'in, oleh Sufyan al-Thawri, maka dia adalah seorang yang thiqah, khalas. Ketika Imam Yahya ibn Ma'in yang terkenal dengan tasyaddudnya dalam memberikan ta'dil terhadap seorang perawi, dapat perawi fulan sebagai seorang yang mu'addal inda Yahya ibn Ma'in, maka cukup. Jadi itu yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, dua cara untuk kita mengetahui adalatu ar-rawi. Yang pertama bil istifadah, yang kedua bin nasi alaiha mimman yu'tabaru qawluhu. Kemudian disebutkan oleh beliau wa tamamud dhabti. Adapun makna dari tamamud dhabti yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, ayu addiya ma tahammalahu min masmu'in. Ketika dia menyampaikan yu'addiya, dia meneruskan apa yang tahammalahu, apa yang dia bawa, apa yang dia dengar, min masmu'in, dari hadis yang dia dapatkan dari syekh-syekhnya, dari guru-gurunya. Aw mar'i 'alal wajhi tahmuluhu min ghairi ziyadatin wala naqsin, lakin la yadurru khata'un yasirun. Begitu pula dengan sesuatu yang dia lihat. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan dari guru-gurunya, itu dia teruskan kepada murid-muridnya. Atau mungkin sesuatu yang dia lihat, aku melihat guruku sambil memegang janggutnya, sambil bersandar, sambil keadaan tubuhnya demikian dan demikian, sambil memerah wajahnya, dan yang seterusnya. Itu juga diriwayatkan. Ini namanya hadis musalsal. Insyaallah taala akan kita bahas sendiri pembahasannya. Hadis musalsal ini dari awal sampai akhir semuanya dinukilkan dengan lafaz yang sama. Aku melihat guruku meriwayatkan hadis ini dengan wajah yang memerah. Aku melihat guruku meriwayatkan hadis ini dengan wajah yang sumringah, yang berseri-seri. Aku mendapatkan guruku meriwayatkan hadis ini sambil memegang janggutnya, dan itu terus diriwayatkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya lagi diriwayatkan kepada murid-muridnya, dan terus sampai ke bawah. Maka ini yang disebutkan dengan tamamud dhabti, dinukilkan sebagaimana apa yang dia dengar, dinukilkan persis sebagaimana apa yang dia lihat. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa ada tambahan, tanpa pula ada pengurangan. Lakin akan tetapi la yadurru, apabila ada khata'un yasir, ada sedikit kesalahan, satu dua lafaz, satu dua kalimat, maka ma'fun anhu, ma'zurun, maka ini enggak ada masalah. La yadur, kalau bahasanya Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tidak berpengaruh pada kesahihan hadisnya. Kesalahan kecil yang bisa dimaafkan, kesalahan kecil yang bisa dijadikan sebagai sebuah uzur bagi perawi tersebut. Wa yu'rafu dabtur rawi, dan kita bisa mengetahui dhabtnya seorang perawi tersebut, bimuwafaqatihi thiqat wal huffaz walau ghaliban. Kita bisa mengetahui adalahnya, afwan, kita bisa mengetahui tamamud dhabt pada seorang perawi adalah ketika dia mencocoki hadis-hadis thiqat, ketika riwayatnya sama periwayatannya dengan orang-orang yang thiqat, jibal, jahabidah, wal-huffad. Begitu pula para al-huffad. Walau ghaliban, walaupun hanya istilahnya secara umum, secara global. Maksudnya misalkan thiqat yang meriwayatkan hadis ini ada 9 orang. Riwayat dari si fulan itu mencocoki sesuai dengan riwayat-riwayat thiqat yang lainnya, tapi hanya 7 orang. 2 orangnya menyelisihi sedikit. Maka ini gak ada masalah. Walau karena kaliban, walaupun yang dia jadikan sebagai riwayat yang mencocoki riwayatnya itu ghalib, sebagian besar, tidak seluruhnya. Laisal kull, itu makna al-ghalib. Wa bin nasi alaihi, cara yang kedua. Setelah cara yang pertama kita mengetahui dhabt yang tamam ada pada seorang perawi ketika riwayatnya sama dengan riwayat para thiqat yang lainnya, Cara yang kedua, bin nasi alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik, dengan nas dari para a'immah bahwa si fulan adalah tamamud dhabt, si fulan adalah hafizul mutqin, si fulan adalah thiqatun thiqah, dan yang semisalnya. Wattisalus sanadi, bersambungnya sanad. Ayatalaqqa kullu rawin mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman. Bersambungnya sanad maknanya adalah ketika setiap perawi bertemu, yatalaqqa, bertemu dengan perawi yang berada di atasnya. Guru bertemu dengan muridnya, begitu pula muridnya bertemu dengan gurunya. Apakah pertemuan tersebut mubasyaratan? Apakah pertemuan tersebut langsung pada saat majelis yang sama? Dia duduk, gurunya memberikan tahdits, kemudian muridnya mendengarkan dan mencatatnya. Ini jelas ittisalus sanad. Au hukman, atau dari segi hukumnya. Masing-masingnya akan dibahas oleh beliau. Fal mubasyaratu, makna dari mubasyarah yang secara langsung, ayyulaqiya man rawa anhu fayasma'u minhu. Dia langsung bertemu, bertatap muka dengan syekhnya, dan dia langsung mendengarkan riwayat hadis tersebut dari lisan syekhnya. Aw yara, atau paling tidaknya dia melihat. Wa yaqul, dan syekhnya tadi mengatakan, haddatsani aw sami'tu aw ra'aitu fulanan wa nahwuhu. Dia melihat syekhnya, maka syekhnya itu mengatakan haddatsani, maka murid tersebut pun bisa meneruskan lafaz ini, haddatsani sami'tu, maka bisa diteruskan dengan lafaz sami'tu aw ra'aitu fulanan, maka bisa dia teruskan dengan lafaz yang sama persis dengan syekhnya, ra'aitu fulanan, atau yang semisalnya dari lafad-lafad yang menunjukkan ittisalu as-sanad. Ini mubasyarah. Ada tatap muka, ada pertemuan antara seorang perawi dengan perawi yang lainnya, antara murid dengan gurunya. Adapun wal hukmu, berkaitan dengan hukman, jadi tidak bertemu secara langsung, tapi hukumnya bertemu secara langsung, walaupun tidak bertatap muka, walaupun tidak dalam satu majelis. Kaif, maksudnya adalah ayyarwiya amman asarahu bilafdhin yahtamilu sama'u warru'yah. Bukan mubasyarah, tapi hukumnya dia bertemu. Riwayatnya bisa dihukumi sebagai riwayat yang muttasil, bukan riwayat yang munqati'. Ketika seorang perawi meriwayatkan amman asarahu, seorang perawi meriwayatkan dari seorang yang satu zaman, seorang yang satu generasi dengan dia. Bilafdin, dengan sebuah lafad, yahtamilus sima', dengan sebuah lafad yang di sana ada kemungkinan dia mendengar langsung. Warru'yah, atau ada kemungkinan ihtimal bahwa dia melihat. Misal, contohnya, qala fulan, telah berkata fulan. Jadi dia tidak mengatakan haddatsani fulan, telah mengkhabarkan kepadaku si fulan. Tidak, kenapa? Karena dia tidak bertemu langsung. Karena dia tidak satu majelis, tidak bertatap muka. Tapi di satu zaman, di zaman tabi'in misalkan, atau di zaman atba'at tabi'in misalkan, atau di zaman ke 400 Hijriah, 500 Hijriah, dan yang seterusnya. Satu zaman, satu generasi. Akan tapi tidak bertemu langsung. Maka dia mengatakan qala fulan, si fulan pernah berkata, au an fulan, atau aku meriwayatkan ini dari si fulan, au fa'ala fulan wa nahwuhu, atau si fulan pernah melakukan demikian demikian, atau yang semisalnya. Maka ini dihukumi sebagai hadis yang tetap muttasil, akan tetapi muttasilnya bukan mubasyaratan, akan tetapi muttasilus sanadi hukman. Kenapa? Karena dia berada pada satu asr, dia berada pada satu zaman, dia berada pada satu generasi, walaupun tidak ada tatap muka, walaupun tidak ada satu majelis, maka hukman secara hukum, hadis mereka berdua dihukumi sebagai hadis yang muttasil. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa hal yushtaratu ma'al mu'asarati thubutil mulaqah aw yakfi imkanuha. Ini yang dijadikan sebagai pembahasan yang cukup panjang oleh para muhaddithun. Apakah dipersyaratkan satunya zaman si fulan dengan si alan pernah bertemu, atau cukup mungkin pernah bertemu saja, atau cukup ihtimal pernah bertemu saja walaupun tidak pernah bertatap muka? Nah, ini dijadikan sebagai khilaf, perselisihan yang cukup kuat antara muhaddithun. Bahkan al-imam al-Bukhari wal-imam muslim memiliki pendapat yang berbeda pada pembahasan ini. Ala qawlain, ada dua pendapat. Qala bil awal al-Bukhari wa qala bil thani muslimun. Yang pertama, thubutul mulaqah wajib untuk keduanya bertemu. Enggak cukup yang namanya mu'asarah. Enggak cukup yang namanya ihtimal. Oh, mungkin pernah bertemu, enggak cukup, tapi wajib ada isbat. Ada sebuah keterangan bahwa memang si fulan pernah bertemu si Alan di Basrah misalkan. Si fulan pernah bertemu dengan si Alan di Hijaz misalkan, di kota Madinah ketika berhaji. Misalkan demikian. Jadi kalau Imam Bukhari alaihi rahmatullah wajib ada sebuah keterangan, wajib ada sebuah keterangan bahwa si fulan bertemu dengan si Alan. Walaupun dia satu zaman. Enggak cukup ihtimal wahai Imam Bukhari, enggak cukup ihtimal. Harus ada keterangan mereka berdua bertemu dan bertatap muka. Wa qala bitsani muslimun. Adapun pendapat yang kedua, cukup dengan ihtimal, yakfi imkanuha. Ada kemungkinan mereka berdua bertemu, usianya sama-sama 30-an, usianya sama-sama 50-an, usianya sama-sama 60-an dan yang seterusnya. Dan si fulan pernah berhaji pada tahun itu, begitu pula si Alan pernah berhaji di tahun yang sama. Oh, ada kemungkinan mungkin bertemu. Ini Imam Muslim sudah cukup. Tanpa keterangan wahai Imam Muslim, tanpa keterangan pun enggak ada masalah. Enggak harus ada keterangan sami'tu fulanan, aku pernah mendengar langsung dari si fulan, enggak perlu, cukup adanya ihtimal. Ini dua pendapat yang ada di sisi Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Qala An-Nawawi an qawli Muslimin, berkata Imam Nawawi ketika melihat pendapat yang ada di sisi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, angkarahu al-muhaqqiqun. Pendapat Imam Muslim tersebut diingkari oleh al-muhaqqiqun, oleh para ulama. Wala, kemudian beliau mengatakan, wa in kunna la nahkumu ala muslimin bi amalihi fi sahihihi bi hadzal madhhabi likaunihi yajma'u turuqan katsiratan yata'adzaru ma'aha wujudu hadzal hukmi alladhi jawwazahu wallahu a'lam. Kemudian ada pembelaan dari al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terhadap ucapan atau pendapat al-Imam Muslim, wa in kunna la nahkum, walaupun kami, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, la nahkumu ala muslimin, kita tidak bisa memastikan bahwa Imam Muslim bi'amalihi fi sahihihi, beliau mengamalkan pendapat tersebut, memakai pendapat tersebut, yakni cukup dengan ihtimal, cukup dengan imkaniyatul ilqa pada sahih al-Imam Muslim bihadzal madhab, dengan pendapat ini. Kita tidak bisa menghukumi secara pasti bahwa itu yang dipakai oleh al-Imam Muslim pada sahihnya. Karena kan ini kaitannya erat dengan muttasil atau munqati, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kaitannya erat pula dengan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat sekian banyak mudallisin. Karena lafaz an, qala atau yang semisalnya ini dipakai oleh mereka para mudallisun untuk menggambarkan seakan-akan aku pernah bertemu dengan si fulan, aku pernah bertemu dengan si alan. Kalau sudah masuk kepada hadis yang mudallis, hadisnya mudallis, hadisnya dihukumi sebagai hadis yang mudallas, maka hadis mudallas min bab ahadis dhaifah. Sementara kita sepakat bahwa apa yang ada di dalam sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah ahadis sahihah, bukanlah ahadis dhaifah. Maka kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, walaupun al-Imam Muslim alaihi rahmatullah berpendapat dengan cukup ihtimal al-ilqa, cukup dengan imkaniyatil ilqa, tapi hakikatnya pada sahih al-Imam Muslim karya beliau sendiri, beliau tidak mengamalkan pendapat tersebut. Kenapa? Likaunihi yajma'u turuqan katsiratan ya'tadziru biha atau ya'tadziru ma'aha wujudu hadzal hukm alladzi jawazahu. Kenapa? Karena beliau dalam sahih al-Imam Muslim ini banyak sekali jalur periwayatan. Yang mana mungkin dalam satu riwayat si Fulan memang tidak bertemu dengan si Alan, tapi ternyata dalam riwayat yang lainnya si Fulan bertemu dengan si Alan. Jadi apa yang beliau perbolehkan, apa yang beliau jadikan sebagai pendapat, yakni Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, hakikatnya tidak beliau lakukan dalam Sahih Al-Imam Muslim, karena beliau ikhtiyat, sangat hati-hati dalam menukilkan riwayat yang di dalam sahihnya. Tidak sembarangan, semua hadis sahih, semua perawi yang ada ihtimalur ru'ya, ihtimalul ilqa, kemudian lantas beliau langsung menukilkan hadis tersebut, tidak. Tapi semuanya dijadikan oleh beliau sebagai ihtiyat. Apa bukti ihtiyatnya? Banyaknya turukan kathiratan, banyaknya riwayat-riwayat yang beliau nukilkan dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa mahallu hadza fi ghairil mudallis, ammal mudallis fala yahkumu li hadithihi bil ittisal illa ma sarraha fihi bis sima' aw ar-ru'yah. Ini semua pembahasan baik dari pendapat Al-Imam Al-Bukhari ataukah pendapat Al-Imam Muslim, pembahasan ini secara umum, kata beliau, ini tempatnya kita tujukan kepada hadis-hadis yang tidak dibawa oleh para mudallisin. Adapun mereka para mudallisin, maka tidak kita hukumi hadisnya sebagai hadis yang muttasil. Tidak kita hukumi hadisnya sebagai hadis yang muttasil, kecuali mereka benar-benar ada tasrih. Mereka benar-benar secara sarahah terang-terangan mengatakan sami'tu an fulan atau ra'aitu fulanan yaqulu kada kada wa kada. Ini dari sisi mudallisin. Nanti akan datang pembahasan sendiri yang berkaitan dengan hadis-hadis mudallas yang dibawa oleh para al-mudallisun. Maka pembahasan ini ayuhat talabah at-takhasus au tarbiyatul muallimin khusus bagi para thiqat, bagi perawi-perawi yang thiqat, jibal, jahabidah, a'immah, al-mutqinun, al-huffaz. Jadi ini khusus kepada mereka. Artinya sesama huffaz, sesama thiqat, apakah harus bertemu bertatap muka ataukah cukup dengan ihtimal bahwa keduanya pernah bertemu. Nah, ini tadi yang Imam Bukhari berbeda sedikit pendapatnya dengan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Tapi ya jelas pendapat yang lebih kuat dan yang lebih rajih kita mengetahui adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Bahkan Al-Imam Muslim seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, pendapat beliau sendiri tidak beliau amalkan pada kitab as-sahih yang beliau miliki. Wa yu'rafu adamu ittisalis sanadi bi amrayn. Adam ittisal sanad, tidak tersambungnya sebuah sanad, itu bisa kita ketahui dengan dua cara. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala, yang biidznillah kita pun akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan asyudzudz, hadis-hadis yang syadz, hadis-hadis yang ganjil biidznillahi taala. Di akhir pertemuan ini ana ingin memberikan sebuah tugas kepada antum ayuhat thalabah. Apa yang berkaitan dengan hadithun sahihun lidhatihi, hadith sahihun lidhatihi, sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Jubair ibn Mut'imin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Jubair ibn Mut'im mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Hadis yang sudah kita bahas pada Al-Umdah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adzan Babul Jahri fil Maghrib. Bab al-Jahri fil Maghrib. Tugasnya apa? Tugasnya tafadhal antum cari hadisnya dulu. Kemudian antum catat nama-nama perawinya, dan seperti biasa dicari di takrib ahwalur ruwah dari hadis Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala anhu wa ardah. Di sana antum akan mendapati bahwa ada seorang perawi yang bernama Ibn Yusuf, ada pula yang bernama Ibn Shihab, ada pula yang bernama Fulan Fulan, dan bahkan hadis ini diriwayatkan oleh putra kandung dari Jubair Ibn Mut'im. Itu antum cari, kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5 perawi, atau mungkin dari jalur lain, jalur Imam Muslim, tafadhal, yang mau cari silahkan. Tapi yang ana jadikan sebagai tugas al-wajib al-manzili adalah mencari dari riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Empat orang bersama seorang sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, ada lima perawi. Antum catat nama-namanya, kemudian dicari ahwal arruahnya, keadaan perawinya, dan antum akan mendapati bagaimana hadis ini adalah hadis yang sahihun lidatihi, bukan hanya sekedar sahihun li ghairihi, tapi sahihun lidatihi, karena jahabidah dan a'immah ada pada hadis tersebut. Ini tugas yang pertama. Tugas yang keduanya adalah untuk antum membuat rasmus sanad. Untuk antum membuat rasmus sanad, akan tetapi dari dua jalur yang berbeda. Jadi tugas yang pertama, nama-nama perawinya cukup antum cari dari riwayat al-Imamul Bukhari fi sahih. Adapun tugas yang kedua untuk menggambar, untuk menggambar sanadnya, untuk membuat rasmus sanadnya, antum cari dari riwayat Al-Bukhari wa riwayat Al-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Kemudian dari dua jalur periwayatan tersebut akan bertemu pada satu titik yang insyaallah ta'ala ana tunggu apa yang antum gambar dari rasmus sanad tersebut. Dan kaidah secara umum mungkin bisa antum tanyakan kepada para tulab takhasus yang lebih lama, bahwa cara menggambar sanad yang benar itu bukan dari bawah, akan tetapi cara menggambar sanad yang benar adalah dari atas, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai kepada siapa yang ada dalam kitab-kitab para ulama tersebut. Dan seperti biasa, semoga bisa antum selesaikan sebelum pertemuan kita berikutnya di hari Kamis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA ana atau Telegram, apapun itu ana persilahkan. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.